sholat padanya. Kemudian pada kajian terakhir kita, kiranya tidak boleh seorang sholat di kamar mandi. Kata beliau hafizahullah, wala tashihhu as-salatu fil hammam, halaman 90, wa huwa al-mahallu al-mu'addu lil-ikhtisal. Tidak sah salat di hammam, kamar mandi, karena dia adalah tempat yang dipersiapkan untuk mandi. Li'annahu mahallu kashfil aurati, karena yang namanya hammam adalah tempat untuk membuka aurat, tempat tersingkapnya aurat. Wa ma'wa asyayatini, dan juga tempat tinggalnya syaitan. Wal man'u yashmalu kulla ma yughlaqu alayhi babul hammami. Larangan ini mencakup pula segala apa-apa yang ditutup atasnya pintu hammam. Fala tajuzu as-salatu fih, maka tidak boleh salat padanya. Dan artinya ruangan yang di situ, di dalam pintu kamar mandi, semuanya tidak boleh salat di situ. Ini penjelasan beliau untuk menggambarkan di sana mungkin ada kamar mandi yang sifatnya itu luas. Sebenarnya luas, tapi selama itu masih dalam ruangan kamar mandi yang ditutup pintu atasnya, pintu kamar mandi, maka tidak boleh sholat padanya. Kata beliau selanjutnya, wala tashihhu sholatu fi a'tanil ibil. Tidak sah sholat pula ya di kandang onta. Di kandang onta. Wahiya al-mawatinu allati tuqimu fiha wa ta'wi ilaiha. Yaitu tempat-tempat yang onta tersebut tinggal di dalamnya. Maknanya sama, tuqimu fiha, ta'wi ilaiha, tinggal. Nah, jadi istilah kita ya kandang tadi. Kenapa tidak boleh sholat di kandang unta? Dijelaskan oleh para ulama. Qala asy-syekhu Taqiyuddin, yakni Ibnu Taimiyah rahimahullah, nuhiya 'anish shalati fi a'taniha, dilarang dari sholat di kandang unta. Li'annaha ma'wa asy-syayatini, karena kandang unta tersebut adalah tempat tinggalnya syaitan. Wa kama nuhiya 'anish shalati fil hammam, sebagaimana juga dilarang salat di kamar mandi. Li'annahu ma'wa asy-syayatin, karena kamar mandi adalah tempat tinggal syaitan. Fa inna ma'wal arwahi al-khabithati ahaqqu bi an tujtanaba as-salatu fihi. Maka sesungguhnya tempat tinggal bagi ruh-ruh yang kotor, maksudnya para syaitan tadi, ya sangat berhak untuk dijauhkan mengerjakan sholat di dalamnya. Selesai nukilan dari Ibnu Taimiyah. Wa tukrahu sholatu fi makanin fihi tasawir, dan dimakruhkan sholat di tempat yang padanya terdapat gambar-gambar makhluk bernyawa. Nah, jadi makruh, kata Syekh Hafizahullah, sholat di tempat-tempat yang di situ ada gambar. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, jauhkan rumah-rumah kita dari gambar-gambar makhluk bernyawa. Karena tadi dimakruhkannya sholat di tempat yang di situ ada gambar makhluk bernyawa. sebagaimana dalam hadis bahwasanya al malaikah la tadkhulu baitan fihi as-suwar wal kalb. Sebagaimana qala sallallahu alaihi wasallam, para malaikat tidaklah masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar makhluk bernyawa dan anjing. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan adapun gambar yang di situ memang ada uzur. Ya, ada uzur. Misalkan apa itu? Kartu identitas dan sebagainya. KTP. Maka ketika dimasukkan ke dalam rumah, ya itu tidak mencegah dari masuknya al-malaikah karena gambar tersebut gambar yang ada uzur padanya. Nah, sehingga yang dimaksudkan adalah gambar-gambar yang di situ tidak ada uzur. Misal dipajang kenang-kenangan, foto dan yang semisal itu. Dan musibah yang lebih besar dari hal ini adalah di mana gambar-gambar tadi dimasukkan ke dalam masjid. Sebagian masjid, terkhusus masjid-masjid milik orang-orang ulama sufiyah, mereka pajang foto-foto syekh mereka di masjid. Jadi ibarat kalau di ruang kelas itu ada foto-foto para pahlawan, itu di masjid nanti syekh siapa besar-besar gitu. Nah, ini musibah. Nah, kalau kita mendapati adanya masjid yang di situ dipampang besar-besar dari foto-foto atau lukisan-lukisan para syekhnya mereka orang-orang sufiyah, cari di masjid yang lain. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa huwa ahaqqu bil karahati min as-salati fil hammam. Salat di yang tempat yang ada gambarnya ini, gambar makhluk bernyawa, lebih berhak untuk dibenci salat di situ ketimbang di kamar mandi. Kenapa? Kata beliau, li'anna karahata as-salati fil hammam, karena dibencinya salat di kamar mandi alasannya imma di kaunihi madhin, yang betul itu madhinnah, harokatnya keliru itu ya, imma di kaunihi madhinnatan najasah wa imma di kaunihi baitas syaitan. Karena dibencinya salat di kamar mandi ada dua alasan, bisa karena kamar mandi itu tempat yang dipersangkakan padanya terdapat najis, diduga padanya ada najis, atau dibencinya itu dengan alasan karena kamar mandi adalah rumahnya syaitan. Dikata beliau rahimahullah, Ibnu Qayyim rahimahullah, ulama mengatakan dibenci salat di kamar mandi. Alasannya apa? Ada yang mengatakan alasannya kamar mandi itu madinatun najasah, tempat yang diduga ada najis, karena itu kan tempat untuk buang hajat, ya, dan yang semisal itu. Dan ada pula yang mengatakan bahwa sebabnya karena kamar mandi adalah baitus syaitan, rumahnya setan. Kata beliau, wahwa as-sahih, dan yang kedua inilah yang benar. Artinya alasan kenapa dibenci sholat di kamar mandi bukan karena itu tempat yang diduga ada najis, tetapi karena kamar mandi adalah baitus syaitan, tempat tinggalnya, rumahnya syaitan. Jadi bukan karena diduganya najis. Jadi yang benar, kamar mandi itu kalau sudah diguyur air, ya suci. Iya, memang ketika seorang buang air kecil atau semisal itu terkena najis lantainya dan sebagainya, Tapi dengan diguyurnya dengan air menjadi suci kembali. Sehingga kalau alasannya karena najis ya tidak, karena dengan diguyurnya dengan air kembali suci. Sehingga kenapa dilarang? Karena ini baitu syaitan, karena tempat tinggal asyaitan. Wa amma mahallu as-suwar, jadi sebab larangannya kamar mandi karena tempat tinggalnya syaitan. Adapun tempat yang di situ ada gambar makhluk bernyawa lebih mengerikan, kata beliau, fa madhinnatu syirki. Tempat yang di situ ada gambar makhluk bernyawanya itu tempat yang bisa diduga mengantarkan kepada syirik. Mengantarkan kepada apa? Kesyirikan. Kok bisa? Beliau terangkan, wa ghalibu syirkil umam kana min jihati suwari wal qubur. Karena mayoritas kesyirikan yang terjadi pada umat-umat sebelumnya, artinya yang terjadi pada umat manusia, penyebabnya dari sisi gambar-gambar makhluk bernyawa dan dari sisi kuburan. Jadi pintu masuknya syaitan untuk menyesatkan manusia sehingga terjatuh ke dalam syirik, kata beliau, mayoritasnya min jihati suwar, dari sisi gambar-gambar ini makhluk bernyawa dan dari sisi kuburan. Selesai sampai di sini ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Nah, maka dari sini beliau menerangkan bahwa kalau dari sisi ini lebih besar dibencinya sholat di tempat yang ada makhluk bernyawanya, karena kalau di kamar, daripada di kamar mandi. Karena kalau di kamar mandi hanya karena apa? Rumah syaitan. Adapun di tempat yang di situ ada makhluk bernyawa, digambar dipasang di situ tempat yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan, yaitu diagungkannya gambar tersebut. Seorang sholat di situ menghadap kepadanya dan semisal itu. Nah, maka sedikit tambahan faedah di antara yang menunjukkan hal ini, bahwasanya pintu kesyirikan itu dari gambar atau yang semisal itu, apa yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika menerangkan firman Allah Subhanahu wa taala mengenai kaum Nuh alaihi salam dalam surat Nuh, وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر. Mereka mengatakan, jangan kalian tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian, jangan kalian tinggalkan Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr. Kata Ibnu Abbas, asma rijal salihin yang Allah sebutkan tadi, Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr, adalah nama-nama lelaki-lelaki yang salih. Nama-nama orang-orang salih itu min kaum Nuh, dari kaum Nabi Nuh alaihi salam. Falamma halaku, tatkala orang-orang salih ini wafat, auha asyaitan ila qaumihim, syaitan mewahyukan kepada kaum mereka. Ini menunjukkan ya, yang namanya wahyu ya, bisa wahyu itu dari Allah, yaitu kepada para nabi dan rasul, bisa dari syaitan, ya kan. Syaitan mewahyukan kepada kaum mereka, aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna, untuk dibuat di majlis-majlis orang-orang salih itu yang dahulu mereka bermajlis di situ, ansaba patung, wasammauha bi asma'ihim, dan mereka namai patung-patung tadi dengan nama-nama mereka. Fafa'alu, maka mereka kerjakan bisikan syaitan tersebut. Falam tu'bad, dan belum disembah. Belum disembah. Hatta idha halaka ula'ik wa tansikhu al-ilm ubidat, Dan ketika generasi pertama ini sudah meninggal dan ilmu sudah dilupakan, maka kemudian patung-patung tadi disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bahayanya gambar ataupun patung penggambaran dari orang-orang salih. Nah, bisa menjadikan dimuliakannya mereka, diagungkannya mereka dan seterusnya. Dan ini sudah menjadi ciri bagi orang-orang sufiyah, wallahu musta'an, bahwa yang telah berbaiat dengan gurunya nanti apa? Dipajang fotonya di rumahnya. Mursyidnya akan di foto mursyidnya itu dipajang. Wallahu a'lam, dan itu ada bukan karena istilahnya itu ngefans gitu ya, terus dipasang, itu enggak. Memang diajarkan kalau yang sudah berbaiat pasang foto gurunya ini di rumahnya. Jadi bukan inisiatif pribadi-pribadi, oh saya senang dengan guru ini terus dipasang, enggak. Jadi memang apa? Oleh gurunya itu diminta oleh murid, agar murid-muridnya yang sudah berbaiat ini memasangnya. Nah, ini musibah. Bagaimana bisa seorang muslim justru ya, menganjurkan sesuatu yang di situ bisa menjadi sebab kesyirikan. Bisa menjadi sebab kesyirikan. Nah, sehingga tetapi disimpulkan di sini oleh penulis tadi hafizahullah bahwa hukumnya apa? Tukrahu as-shalah fi makanin fihi tasawwir. Jadi tidak sampai haram, tidak sampai kepada tidak sah. Beliau sebutkan dimakruhkan sholat di tempat yang padanya terdapat gambar. Nah, berbeda mu'alif sebutkan bagian atas terkait kandang unta, terkait hammam. Beliau disebutkan dengan lafaz la tasihhus sholat, tidaklah sah sholat fil hammam fi a'tanil ibil. Nah, adapun terkait tempat yang di situ ada gambar, beliau sebutkan dengan lafaz tukrahu as-salah fi makanin fi tasawwir. Dimakruhkan, dibenci. Nah, sehingga barakallahu fikum, dibencinya ini akan semakin kuat ketika tadi yang digambar, yang dipajang itu bukan sekedar, kalau masjid secara umum kadang kan penanggalan ya kan, penanggalan situ ada gambar. Bukan sesuatu yang diagungkan gitu. Tapi kalau masjid-masjid sufiyah yang ekstrim tadi itu gambar dari masyayikh mereka. Nah, ini tadi sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim, madinatus syirik. Jadi lebih ditekankan keharamannya lagi, kemakruhannya lagi ketika tadi di tempat-tempat yang di situ yang dipajang adalah foto-foto orang yang diagungkan. Nah, termasuk kuburan juga tadi disebutkan di situ sebagai tempat pintu dibukanya pintu kesyirikan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan di akhir-akhir hayat beliau. Beliau mengatakan la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Jadi agungkan, jadikan tempat ibadah. Nah, sehingga beliau sendiri secara khusus berdoa berlindung kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikanlah kuburku sebagai berhala yang disembah. Jadi, ini barakallahu fikum. Sehingga ulama sebutkan, oleh karena itu pula beliau dikubur di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, sehingga terpisah dari kuburan kaum muslimin yang lain. Ya, antaranya untuk ini, mencegah dari diagungkannya kubur beliau alaihi salatu wassalam. Sehingga Allah kabulkan doa beliau, kubur beliau tidak dijadikan oleh manusia sebagai watan yang diibadahi. Dan sedikit tambahan faedah pula di sini tadi terkait kamar mandi, bahwa dikatakan kamar mandi madinah najasah, tempat diduga ada najis. Nah, ini barakallahu fikum, perlu kita jelaskan di sini bahwa terkait hukum lantai kamar mandi, Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, fa inna ardhal hammam al aslu fiha at taharah. Sesungguhnya lantai kamar mandi hukum asal padanya adalah suci. Wa ma yaqa'u fiha min najasatin ka baul fa huwa yusibu alayhi min al ma ma yuziluh. Apa-apa yang mengenai lantai kamar mandi berupa najis seperti air kencing, maka air yang sudah mengguyur atas kencing ini sudah menghilangkannya. Sudah apa? Menghilangkannya. Sehingga dari sini seorang tidak boleh tertimpa keraguan, was-was atau semisal itu ketika misalkan kakinya sekedar hanya masuk ke kamar mandi kemudian dibasuh. Ya, atau terkadang tanpa sengaja pakaian yang mau digantung itu jatuh ke lantai atau semisal itu, tidak perlu yang seperti ini menjadikan ragu. Selama tidak tampak di situ adanya najis, ya tidak ada bau pada pakaian tadi, bau najis, warna najis, maka suci. Syekh bin Utsaimin rahimahullah juga ditanya mengenai seorang yang masuk kamar mandi buang hajat, kemudian setelah keluar dia dapati pada pakaiannya basah. Ya kan? Kemudian ditimpa keraguan, ini basah apakah karena najis atau karena air? Beliau mengatakan jawab panjang, di akhir beliau simpulkan, fa innal asl at-taharah. Hukum asal ya suci. Hukum asal segala benda itu suci. Sahih annahu qad yaghlab 'ala adh-dhan annaha talawwathat bi syai'in najasin. Betul. Memang terkadang ada prasangka kuat bahwa dia terkotori oleh najis. Walakinna ma dumna lam yatayaqqan, tetapi selama kita tidak yakin, fa innal asl baqa'u taharah, maka hukum asal adalah tetapnya kesucian. Ini harus kita perhatikan baik-baik. Selama kita tidak meyakini, ya tidak yakin bahwa ada najis, maka kembali kepada al-asl, yaitu baqa'u taharah, tetapnya kesucian suatu benda, suatu tempat. Nah, ini pertanyaan ini dijawab oleh beliau terkait memang seorang yang tertimpa keraguan tadi. Maka sebelum dijawab ini, beliau paparkan terlebih dahulu bahwa agama Islam agama yang penuh dengan ya kasih sayang, rahmah, kemudahan dan seterusnya. Beliau tanbih untuk tidak boleh terdominasi oleh was-was yang seperti itu. Kemudian untuk syarat yang ketiga ini ditutup dengan ucapan dari beliau muallif Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, ayyuhal muslim alayka bil inayah bi salatik. Wahai muslim, wajib atasmu untuk memperhatikan urusan salatmu. Fa tatahhar minan najasah qabla dukhulika fiha. Maka bersucilah dari najis sebelum engkau masuk ke dalam sholat. Artinya kalau memang ada najis, bersihkan dulu. Wa tajannab al-mawadhi'a al-manhiya 'anis shalah fiha. Jauhi dari tempat-tempat yang dilarang untuk sholat padanya. Ya, di kuburan, menghadap kuburan, di kandang unta, kamar mandi, tempat yang di situ ada gambar. Litakuna shalatuka sahihatan, agar sholat engkau, sholatmu menjadi sholat yang sahihah, yang sah. Ya, dengan kita menjauhi najis, dengan kita menjauhi tempat-tempat yang dilarang mengerjakan sholat padanya, itu diantara sebab yang menjadikan sholat menjadi apa? Sahihah, menjadi sah. Ala wifqi ma syarra'ahu Allah, sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan. Wa la tatahawan bi syai'in min ahkamiha, jangan bermudah-mudah dengan sesuatu dari hukum-hukum najis ini. Wa tatasahal fi, dan bergampang-gampang padanya. Maksudnya di sini jangan bermudah-mudah, jangan bergampang-gampang, yaitu apa? Ya, seorang mengetahui ada najis kemudian dibiarkan. Nah, tidak mau tahu. Bukan maksudnya kita diperintahkan untuk berwas-was tadi, bukan. Tapi kita mengetahui ada najis, kemudian kita apa? Tidak membersihkannya. Fa inna salataka amudu dinik, karena salatmu adalah tiang agamamu. Mata staqamat staqamat din, kapan salatmu itu lurus, lurus pula agamamu. Wa mata ikhtallat ikhtallad din, dan kapan salatmu itu ada celah, maka apa akan ada celah pula pada agamamu. Waffaqanallahu jami'an lima fihi al-khair wal istiqamah. Semoga Allah memberi taufik kepada kita seluruhnya terhadap apa-apa yang di dalamnya kebaikan dan istiqamah. Qala hafizahullah rabi'an, syarat yang keempat, istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Wa min syurutis shalah istiqbalul qiblah, dan di antara syarat salat adalah menghadap kiblat. Wahia al-ka'batul musyarrafah, kiblat itu adalah apa? Ka'bah yang musyarrafah, yang dimuliakan. Summiyat qiblatan, Ka'bah disebut sebagai kiblat. Ka'bah disebut atau dinamai dengan kiblat, liiqbalin nasi alaiha, karena manusia menghadap atasnya. Wa li'anna al-musalliya yuqabiluha, dan karena orang-orang yang salat itu ya, mengarah kepadanya. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, palingkanlah wajahmu ke arah al-masjidil haram. Wahaithuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dan dimanapun kamu berada, palingkanlah wajah-wajah kalian ke arahnya. Ini dalil yang menunjukkan harusnya menghadap kiblat. Ya Allah perintahkan, palingkan wajahmu ke arah Masjid Haram. Kemudian jika kita telah faham hal ini, di sini ada sebuah rincian hukum yang harus kita fahami. Faman qarba minal Ka'bah, siapa yang posisi dirinya dekat dengan Ka'bah, dekat dari Ka'bah. Wa kana yaraha, dan dia bisa melihatnya. Berarti berada di Masjid Al-Haram. Bahkan tidak hanya semata-mata di dalam masjid, maju ke depan sehingga dia apa? Yaraha, bisa melihat Ka'bah, fisik bangunan Ka'bah. Orang yang seperti ini kondisinya, wajib alaihi istiqbalu nafsil Ka'bah bi jami'i badani. Orang yang seperti ini wajib atasnya menghadap ke bangunan fisik Ka'bah dengan seluruh badannya. Jadi betul-betul persis menghadap ke fisik bangunan Ka'bah. Tidak boleh sorong kanan, sorong kiri. Li'annahu qadirun 'ala tawajjuhi ila 'ainiha qat'an. Karena dia mampu untuk menghadap ke bangunan fisik Ka'bah secara pasti. Ya, yang namanya sesuatu tak tampak, bisa dia menghadap kepadanya secara sempurna. Sehingga falam yajuz lahu al-udulu fiha, tidak boleh bagi dia untuk berpaling darinya. Nah. Allah alam, sepertinya di Masjid Al-Haram itu, seingat saya lantainya itu apa? Sudah ada garisnya. dokter itu harusnya. Sehingga apa? Seorang yang sedang melakukan aktivitas apakah itu tawaf ataukah mungkin di mana begitu, ketika iqamah dikumandangkan dengan dia sesuai dengan garis tadi, dia akan menghadap pada Ka'bah. Ini tadi rincian untuk orang yang bisa melihatnya. Jadi di Masjid Haram, dan itu sudah bagian apa? Dalam. Wa man kana qariban minha lakin la yaraha. Yang kedua, siapa yang dekat dari Ka'bah tapi tidak bisa melihatnya? Ya, Masjid Haram itu luas. Jadi kalau baru masuk ya enggak belum bisa melihat, belum bisa melihat Ka'bah. Jadi, maka dikatakan siapa yang dekat dari Ka'bah tapi tidak bisa melihatnya? Li wujudi ha'ilin bainahu wa bainaha. Karena terdapatnya penghalang antara dirinya dengan Ka'bah, mungkin tiang, ya mungkin manusia, al-muhim ada yang menghalangi antara dirinya dengan Ka'bah. Maka yang seperti ini ijtahada fi isabatiha, dia bersungguh-sungguh sekuat dirinya untuk bisa menepati Ka'bah. Ya. Nah, dia tuh bisa tepat langsung ya. Tadi kalau tidak ada bantuan garis, ya kan tidak bisa. Tetapi dia ijtihad sungguh-sungguh untuk bisa tepat ke arah Ka'bah, wa tawajjuhi ilaiha, menghadap kepadanya, ma amkanahu, sesuai kemampuannya. Nah, wa man kana ba'idan 'anil Ka'bah. Sekarang yang ketiga, adapun orang yang apa? Siapa orang yang jauh dari Ka'bah? Jauh. Fi ayyi jihatin min jihatil ard, di arah manapun dari penjuru bumi. Ya, seperti negeri kita, ya, jauh daripada Ka'bah. Maka bagaimana? Fa innahu yastaqbilu fi salatihi al-jihah allati fiha al-Ka'bah. Cukup bagi dia apa? Di dalam sholatnya menghadap ke arah yang di situ terdapat Ka'bah. Ya, cukup apa? Menghadap ke arah yang di situ ada Ka'bah. Wala yadurru at-tayamun wala at-tayasur al-yasiran. Tidaklah memadaratkannya ya agak ke kanan atau ke kiri yang sifatnya ringan. Sedikit ke kanan, sedikit ke kiri, itu tidak apa-apa. Tidak memadaratkan, artinya sholatnya sah. Maksudnya kalau andaikan ditarik garis lurus, itu sebenarnya enggak ke kanan, enggak ke kiri, tidak masalah. Tidak memadaratkannya. Mungkin sebagian antum pernah menyaksikan orang sholat berjamaah shofnya itu tidak lurus itu karena masing-masingnya itu serong ke kiri semua. Ya, itu Ka'bah itu kan barat tapi agak utara itu kan. Sehingga mereka itu buka sajadahnya itu miring, miring, miring gitu. Bukan miring terus lurus begini, tapi lurus begini, tapi masing-masingnya itu miring gitu. Kalau gini kan tetap lurus gitu ya, dengan begini tetap lurus, miringnya semuanya. Di sebagian tempat itu sholatnya tetap menghadap ke sana, tapi miring gitu loh. Jadi shofnya gak bisa lurus. Karena yang miring, miringnya pribadi-pribadi gitu loh, pribadinya miring-miring. Ini yang seperti itu tidak tepat, ya, tidak tepat. Nah, karena insya Allah seluruh masjid itu dibangun menghadap ke kiblat, ke arah barat. Itu sudah cukup. Ya, itu sudah cukup. Adapun kemudian jika pihak dari pemerintah itu semisal apa kemenang itu menginginkan ada apa itu di namanya apa itu tadi? Kayak gitu. Itu dulu gimana ini prosesnya? Gimana? Dari kemana? Dia datang sendiri ke sini. Oke. Diminta. Ya, kalau memang kemudian mereka membuatkan seperti itu tidak masalah, tidak mengapa. Tapi bukan berarti sholat kita yang dahulu misalkan di sini terus pada gak sah yang dulu itu karena mencengnya enggak. Ya, ini kan berarti kan sedikit kan? Gesernya itu apa? Sedikit. Tidak sampai misalkan selama ini ke sana ternyata apa? Salah terus ke sini itu kan enggak. Jadi sholat yang dahulu ya berarti sah. Kemudian dibikin dengan istilahnya korsnet atau apa begitu kan, kayak begitu itu, sehingga bisa dikatakan lebih tepat, ya ada masalah. Nah, tetapi apa, tidak boleh kemudian menganggap masjid-masjid yang belum ada seperti itunya, kemudian apa, tidak sah sholatnya. Karena cukup bagi orang yang jauh dari Ka'bah, semata-mata menghadap ke arah Ka'bah. Tidak harus persis di fisik Ka'bah tadi. Dalilnya apa? Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma bainal masyriqi wal maghrib qiblah." Apa-apa yang di antara timur dan barat adalah kiblat. Sahahu at-Tirmidzi wa ruwiya an ghairi wahidin min as-sahabah. Hadis ini disahihkan at-Tirmidzi, diriwayatkan tidak hanya dari satu orang dari sahabat. Wa hadza binisbati li ahli al-Madinah. Ini dinisbatkan untuk penduduk Madinah, wa mawafaqa qiblataha mimma samataha, dan juga tempat-tempat yang sama kiblatnya dengan Madinah yang menghadap kepadanya. Jadi maksudnya Madinah itu di utara Mekah, sehingga kiblatnya apa? Apa-apa yang di antara timur dan barat. Cukup menghadap selatan itu kiblat begitu. Adapun kita, apa yang di antara utara dan selatan adalah kiblat. Cukup menghadap ke barat, disitulah kiblat kaum muslimin. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Jadi intinya dari rincian tadi terkait menghadap ke Ka'bah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.